بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin muslimat para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah kembali kita akan melanjutkan insyaallah dari pembahasan beberapa penyakit-penyakit lisan dan pembahasan kali ini adalah sebagai penutup dari pembahasan-pembahasan yang sudah lewat. Ya. Kita sudah melalui sekian banyak pembahasan dari sekian banyak penyakit-penyakit lisan. Dari apa yang namanya ghibah, dari apa yang namanya namimah, ya. Ada juga yang namanya al-kadzib, ada yang namanya syaqwa, ada juga yang namanya al-jidal, ya. Dan ada juga kemarin yang terakhir adalah an-niyahah. Sehingga barakallahu fikum, setelah kita mengetahui jenis penyakit yang membahayakan diri kita, agama kita dari penyakit lisan tadi, maka barakallahu fikum, ketahuilah bahwa tidak ada seorang yang terjatuh kepada penyakit-penyakit lisan tadi kecuali karena sebab dua perkara. Ya. Tidaklah seorang, entah seorang lelaki atau seorang muslimah, muslim atau muslimah, kata penulis di sini, tidaklah seorang terjatuh kepada penyakit-penyakit lisan yang telah disebutkan tadi, kecuali semuanya kembali kepada salah satu dari dua perkara. Imma al-jahl wa imma fasadul qalb. Yang pertama adalah karena kebodohan. Ya. Kemungkinan yang pertama karena jahil, bodoh terhadap agama. Karena dengan kejahilan itu seorang kadang terjatuh kepada dosa. Dan yang namanya kejahilan ini musibah. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan ya Allah musibah itu pada agama kami. Ya. Karena dari kejahilan itu muncul sekian banyak dosa. Ya. Orang jahiliyah dulu, zaman sebelum datangnya Rasul SAW, disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bodoh jangan dipahami sekedar tidak ngerti angka 1 ditambah 1 sama dengan 2, bukan. Tapi kejahilan orang jahiliyah dulu adalah mereka jahil terhadap Allah, jahil terhadap syariat Allah, tidak mengenal agama Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka berhati-hatilah ya dari penyakit jahil, dan bersemangatlah untuk selalu talabul ilm. Yang kedua, fasadul qalb. Dikatakan oleh penulis di sini, atau karena sebab rusaknya hati. Hati yang rusak. Ya. Hati yang rusak ini juga bisa mempengaruhi orang mudah. Lisannya itu mengeluarkan sekian banyak penyakit. Berawal dari hati yang rusak, anggota badan juga ikut rusak. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat salahul jasadul kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadul kulluh. Ala wahil qalb. Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada sekumpal mudghah. Kalau sekumpal mudghah tadi baik, baik seluruh jasadnya. Omongannya baik. Kalimat-kalimat yang diungkapkan adalah kalimat yang mengandung hikmah, kebaikan. Namun kalau mudghah tadi adalah rusak, maka akan rusak pula banyak ucapannya, anggota badannya, perbuatannya. Jadi kalau orang yang hatinya baik, ini bisa diketahui lisannya, ucapannya selalu mengandung kebaikan. Tapi kalau hatinya rusak, ya itu bisa dilihat ucapannya, perbuatannya penuh dengan kerusakan-kerusakan. Jadi jangan pakai istilah saya, walaupun ucapannya jelek, omongannya kotor, perbuatannya jelek, tapi yang penting hatinya baik. Kira-kira pas apa enggak? Sangat tidak pas. Tidak pas. Kalau memang hatinya baik, ya ucapannya baik, kan gitu. Jadi kadang orang walaupun ucapannya, perbuatannya jelek, kotor, ya, penuh dengan dosa dan maksiat, lalu ketika dinasihati, yang penting hati saya kan masih bersih. Loh, kalau hatinya bersih, ya lisannya juga bersih. Iya. Lisannya itu bersih dari ucapan-ucapan dari sekian banyak penyakit tadi. Baik, itu cermin hati yang rusak. Lalu kata beliau, di sini beliau akan menasihati sebagian orang. Ada yang beranggapan bahwasanya kalau dia tidak bisa membalas kejelekan dengan kejelekan, ya, kalau ada orang berbuat jelek, berucap yang jelek, kalau tidak bisa membalas kejelekan dengan kejelekan, atau lebih membalas dengan yang lebih, seolah-olah akan dianggap orang yang pengecut, ya. Maka kata penulis ini, atau dianggap sebagai orang yang tidak punya keberanian. Ini merupakan prinsip yang khotok, yang keliru. Sebab apa? Seorang dianjurkan untuk banyak memberikan maaf. Nah, banyak memberikan apa? Maaf. Jadi kemarin sudah dibahas bagaimana kalau ada orang menghibah, bagaimana cara bertobatnya. Ya sudah ya. Yes. Ingat apa enggak cara bertobat dari hibah? Bahwa sunyung orang doa awal-awal itu. Ya. Sehingga kalau seorang dia mendapatkan sebuah kejelekan dari saudaranya, dia mendapatkan perlakuan yang jelek, entah itu wujudnya ucapan atau perbuatan, ya. Kalau dia memang mampu memberi maaf, dan dengan beri maaf akan membawa kebaikan bagi teman kita, berikan maaf. Jangan pakai prinsip ini. Kalau saya memberi maaf, wah nanti saya dibilang pengecut. Nanti saya dibilang apa? Tidak memberani. Jangan. Banyaklah memberikan maaf kepada saudaranya. Baik. Demikian pula kalau saudaranya punya kekurangan. jangan mudah menghibah. Sebab apa? Sebab kata Fudail bin Iyad, man talaba akhon bila aibin, bagia bila akhin. Apa artinya? Kata Fudail bin Iyad, siapa yang mencari saudara, teman, tanpa memiliki aib, bagia bila akhin, dia tetap akan hidup tanpa teman. Siapa yang mencari teman, cari istri, tidak punya kekurangan. Mungkin apa enggak? Tidak mungkin, Ustaz, ya. Cari suami yang tidak punya kekurangan. Mungkin apa enggak? Tidak mungkin. Nah, kalau dia menuntut setiap orang harus demikian, kata Fudail bin Iyad, bagia bila akhin, dia akan hidup tanpa memiliki teman. Nah, disitulah kita harus banyak. Maka seorang mukmin itu harus banyak memberikan sifat-sifat yang baik, memberikan maaf, ya. Memberi maaf itu bukan berarti hina, ya. Nah, saya kok masih maaf sama dia? Oh, enggak mau. Ini penyakit lisan, ya. Yang kedua, sebagian orang beranggapan bahwa menghibah ini barakallahu fikum sebagai suatu yang dilakukan sebagai suatu yang ringan, ya, seolah-olah menghibah itu barakallahu fikum suatu yang ringan dan perkara yang tidak membahayakan dari perkara yang diri yang dilakukan oleh dirinya ketika merusak kehormatan saudaranya, dan ketika ada orang mengingkarinya, anala aktif alaihim, saya tidak membicarakan suatu yang dusta, ini memang nyata. Artinya apa? Jika ada orang menghibah kan kalau menceritakan yang dusta, oh ini ada kok, itu ya. Hibah kan kalau itu udah apa menceritakan kedustaan si fulan, si alan. Ini kan benar-benar ada. Iya. Maka Rasulullah mengingatkan al-hibah dzikruka akhok bima yakrah. Hibah itu bukan permasalahannya kamu menceritakan yang dusta tentang saudara kita sendiri, tapi perkaranya adalah kamu menceritakan sesuatu yang perkara itu dibenci oleh saudaramu kalau kamu ceritakan. Ya, walaupun itu perkaranya ada, bukan mengada-ada. Jangan beranggapan yang namanya hibah kan kalau tidak ada. Perkara yang ada saudara itu tidak ada. Ini ada kok. Nah, bukan begitu. Hibah itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan sesuatu yang memang ada, tapi saudara kita tidak suka untuk disebut. Sehingga dia bermudah-mudah, ya, dengan menjatuhkan dirinya kepada menghibah. Yang ketiga, disebutkan di sini sebagian orang ingin dianggap sebagai orang yang ditegani di tengah masyarakatnya. Sehingga karena ingin dikatakan orang yang memiliki kedudukan atau dianggap disegani di tengah masyarakat, dia kadang mudah dengan lisannya, dengan tangannya, melaknat, memukul orang lain. Ya, tentu ini anggapan yang keliru. Warakallahu fikum, justru bukan menambah orang itu takut atau menambah kewibawaan orang tersebut. Justru itu akan merendahkan dirinya. Ya. Jadi kalau ingin kemuliaan, bukan lisannya dan tangannya itu kemudian berbuat sewenang-wenang kepada orang di sekitarnya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa orang yang sudah dihinakan, maka tidak ada yang bisa memberikan kemuliaan kepadanya. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, sehingga pembahasan dari penyakit-penyakit lisan semuanya itu hendaklah kita menjauhi. Dari sekian banyak penyakit, kita berusaha untuk menjauhi, jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, jangan mengikuti syahwat nafsu yang akan menggiring kita jauh dari Allah. Sebab berbahaya kalau kita sudah ngerti penyakit-penyakit lisan tadi, tapi kita tetap mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Sebab Allah berfirman dalam surat Maryam, faqalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yadkhuluna aljannah wa la yudlamuna syai'a. Maka akan datang generasi sudah mereka, para pengganti-pengganti yang adha'us salat, menyia-nyiakan salat yang Allah wajibkan atas mereka. Wattaba'u syahawat, setelah mereka menyia-nyiakan salat, melalaikan salat, mengikuti syahwat. Otomatis kalau orang meninggalkan salat, yang diikuti apanya? Syahwatnya, ya. Dan kebanyakan orang yang melalaikan salat karena mengikuti apa? Syahwat. Nafsu. Ya. Ada panggilan azan. Dalam kondisi ada azan, barakallahu fikum, dipanggil untuk sholat. Karena pekerjaan mungkin numpuk, mungkin di depannya sudah bisa dihitung. Wah, ini kalau ditinggalkan sholat 10 menit, wah bisa bubar para apa ini pelanggan-pelanggan. Wah, enggak ah, itu salat. Eman begitu, eh? Merasa eman sekarang. Eman, nah, itu mengikuti syahwat namanya. Syahwat dunia, ya. Nah, ini pasal fayal kauna ghoya. Maka orang yang menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat na'udzubillah, sampai mengingkari sholat wal-iyadzubillah, mereka akan mendapatkan ghoi, kesesatan. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itu akan masuk jannah. Dan Allah tidak akan mendzalimi sedikit pun kepada mereka. Khonifillah, memang yang namanya surga itu diliputi dengan sesuatu yang apa namanya tidak menyenangkan. Ya, sudah biasa lisannya menghibah, berdusta. Ya, misalnya memang sudah ada bibit-bibit penyakit di lisan ini apa? Suka menghibah, suka berdusta, suka mendebat, ya. Suka berbicara yang berlebihan sehingga dianggap paling baik ucapannya, ya. Sehingga memunculkan kesombongan pada dirinya. Nah, ini penyakit. Padahal jannah, penyakit yang harus ditinggalkan. Padahal jannah, kata beliau, al-jannah itu disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah, itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hujibatinar bisyahawat wa hujibat al-jannah bil makarih. Dalam riwayat yang lain, khufat, diliputi neraka itu dengan syahwat. Yang meliputi neraka itu syahwat. Dan jannah itu diliputi dengan al-makarih. Apa itu makarih? Segala hal yang tidak menyenangkan kita. Ya, kalau tidak menghibah, rasanya kecut begitu ya. Tahu kecut maksudnya? Kayak orang sudah ketagihan ngopi, kalau tidak ngopi itu rasanya apa ya? Hambar apa ya? Iya. Iya. Maksudnya kecut. Iya, ada jenis orang yang kadang terjangkit penyakit tadi, penyakit-penyakit lisan tadi, kalau tidak melakukan itu istilahnya terasa hambar. Iya. Nah, padahal itu semuanya barakallahu fikum seharusnya ditinggalkan. Karena memang jannah diliputi dengan hal yang makarih. Orang itu cenderung untuk tidak mencocoki dengan hawa nafsunya, ya. Sedangkan neraka diliputi dengan syahwat, baik syahwat duniawiyah yang kadang menghalangi seorang berjalan di atas syariat ini. Ikhwani fillah, para pendengar sekalian yang saya hormati, sehingga disebutkan pula di dalam hadis itu, hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa surga neraka itu diliputi dengan syahwat dan jannah diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi manusia. Ya, jiwa itu cenderung tidak menyenangi, ya, karena jiwa itu cenderung mengikuti apa, hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu kata Allah, wa inna nafsa la ammaratun bisu ila man rahim. Yang namanya nafsu itu selalu menyuruh kejelekan, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Ya, kecuali orang yang ditolong oleh Allah. Orang kalau belum ditolong, walaupun tidak dingin, bangun sholat subuh, walaupun tidak dingin, berat rasanya. Ah, nunggu nanti kalau sudah panas. Ya, berat apa enggak itu? Berat rasanya. Apalagi kalau sudah musim dingin, wah, tambah berat. Tapi bagi orang yang dirahmati oleh Allah, walaupun dingin, tetap bangun, kan gitu. Belum subuh pun sudah bangun duluan ya. Duduk, nunggu sholat subuh. Itu orang dirahmati oleh Allah. Bisa melawan gejolak nafsunya. Iya. Orang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Disebutkan dalam hadis Tirmidzi wa Nasa'i dari Abu Hurairah. Dikisahkan bahwa setelah Allah menciptakan jannah, Allah berfirman kepada Jibril, pergilah Jibril, kamu melihat kepada jannah. Maka Jibril pun pergi melihat kepada jannah. Lalu Jibril mengatakan, ay rob wa izzatuk la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Summa khafaha bil makarih, summa qala ya Jibril idhab fandur ilaiha. Wahai Rabb, demi keluhuranmu, tidaklah mendengar dengan surga itu seorang kecuali dia ingin masuk ke dalamnya. Bisa masuk ke dalamnya. Summa hafaha bil makari. Kemudian jannah itu diliputi dengan al-makari, hal-hal yang tidak menyenangkan. Summa qala, kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, idhab fandur ilaiha. Coba kamu lihat jannah setelah diliputi oleh Allah dengan makarih. Maka Jibril pun melihat, kemudian datang, ay rab wa izzatuk laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Wahai Rabb, demi keluhuranmu, laqad khasyitu, sungguh aku khawatir. Apa yang dikhawatirkan oleh Jibril? Alla yadkhulaha ahadun. Manusia itu tidak bisa masuk ke dalamnya. Ya. Karena ternyata makarih-makarih yang meliputi surga itu sangat banyak. Sangat berat. Apa manusia sanggup melawannya? Ya, itu kekhawatiran siapa? Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Ya, kalau Jibril sudah khawatir, termasuk mungkin kita orang-orang yang perlu khawatir ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak bisa selamat dari makarih-makarih yang tidak menyenangkan, karena jannah diliputi sesuatu yang makarih tadi. Setelah itu, setelah Allah menciptakan nar, Jibril pun dipanggil oleh Allah supaya melihat, ya, melihat an-nar. Setelah melihatnya, maka dia pun menyatakan kepada Allah, wahai Rabb, demi keluhuranmu, la yasma'u biha ahadun fa yadkhulaha fa khaffaha bisyahawat. Tidak ada seorang yang mendengar dengan itu, seorang pun, kecuali akan masuk, ya Allah. Kenapa? Fa khaffaha bisyahawat. Karena kemudian Allah pun meliputi dengan syahwat. Ya. Setelah diliputi dengan syahwat, nar itu diliputi dengan syahwat, maka Jibril suruh melihat lagi, dan kemudian wahai Rabb, demi keluhuran kamu, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Aku khawatir tidak akan tersisa seorang pun kecuali akan masuk ke dalamnya. Artinya apa? Karena begitu banyaknya syahwat-syahwat yang menarik orang, banyak yang tertarik dengan syahwat-syahwat, sehingga aku khawatir semua orang nanti tidak tersisa kecuali masuk ke dalamnya. Hadis disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah di dalam Sahih Al-Musnad. Wani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Jibril alaihissalam ketika melihat jannah wan nar. Ya, khawatir kalau tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari makarih, dan khawatir kalau tidak seorang pun yang tidak selamat ketika mengikuti syahwatnya sehingga masuk ke dalam neraka. Ya, apalagi para wanita ya. Nah, wanita sendiri itu merupakan fitnah bagi laki-laki. Ya. Inna min aswajikum wa awladikum aduan lakum. Sesungguhnya pada sebagian istri-istri dan anak-anak kalian itu dia jadi musuh. Ya. Maka berhati-hati ya. Seorang wanita harus berhati-hati menjaga lisan, karena sudah disebutkan kemarin nasib-nasib wanita yang malang ketika lisannya tidak dijaga, banyak melaknat, banyak asyik-asyikayah, mengadu, mengeluh, ya, mengingkari kebaikan suaminya, menjadikan sebab mereka dimasukkan ke dalam apa? Nar, begitu ya. Nah ini. Selanjutnya. Sehingga para pendengar sekalian, syaitan yang terlaknat itu selalu memandang dan berusaha menjadikan syahwat-syahwat manusia sebagai perangkap agar mengikuti syahwat. Ya, iya. Kalau orang itu, kalau wanita itu cenderung senang melakukan hibah, syaitan akan memanas-manasi untuk selalu melakukan apa? Hibah. Kalau orang wanita tersebut ada potensi membuat namimah, apa namimah dulu? Mengadu domba. Domba. Nah, potensi ini dikembangkan. Jadi iblis mengembangkan syahwat dia suka namimah, dia bahkan kembangkan. Karena iblis itu paling ngerti orang ya. Iblis itu belum mati ya, matinya nanti pada hari kiamat. Kira-kira pengalaman tidak menghadapi musuh. Ya, karena iblis itu memiliki kesempatan menyesatkan manusia, dan sudah banyak orang yang disesatkan oleh iblis. Falaqad adalla jibilan kasira, sungguh banyak kelompok orang-orang yang sudah disesatkan oleh iblis. Maka kalau orang itu syahwatnya cenderung kepada hibah, diprovokasi ya untuk melakukan apa? Hibah. Kalau sukanya namimah, dijadikan sebagai perangkap untuk syahwatnya cenderung kepada apa? Namimah. Begitu ya. Kalau sukanya berdusta, juga dihias-hiasi supaya senang apa? Berdusta. Iya. Kalau syahwatnya cenderung kepada dunia, nah, maka akan dikembangkan untuk melakukan kejelekan-kejelekan dengan melakukan kejelekan dari dunianya. Iya. Dia akan melakukan hal-hal yang terlarang. Mendolimi saudaranya, mengambil harta tidak dengan jalan yang benar, ya. Dan ini disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Bukhari dari jalan Abu Hurairah, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman. La yubalil mar'u ma akhadha minhu amin halal amin al haram. Akan datang kepada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u, seorang itu tidak memperdulikan ya apa yang diambil olehnya, amin al halali amin al harami, apakah dia mendapatkan harta dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Ya, para pendengar sekalian, itu kalau orang itu memang syahwatnya cenderung kepada apa itu, hal-hal yang syubhat atau yang haram, maka setan pun terus menggiring, mengarahkan agar dia menghalalkan segala apa cara. Wong nyari yang haram be sulit kok, nyari yang halal gimana Ustaz ini? Gitu ya? Iya, jadi nah, ini provokator Ustaz ya? Provokator itu, ya. Itu provokator dari ucapan yang menggiring orang menggampangkan perkara. Iya. Padahal Islam datang menentukan al halal wal haram. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal sudah jelas kehalalannya, yang haram juga sudah jelas keharamannya. Iya, maka hendaklah kita sebagai seorang muslim dan muslimah pandai-pandai mendeteksi ya diri kita masing-masing. Saya kalau ngomong kok sukanya seperti ini ya, jangan-jangan ini bukan dari saya, ini dari rekayasa siapa? Syaitan. Harus segera diintrospeksi. Ini orang cerdas. Al-kayyis man dana nafsah. Orang yang cerdas itu orang yang mau mengoreksi dirinya. Ya, koreksi. Kira-kira setan itu potensinya menyesatkan saya lewat mana ini ya? Oh, mungkin saya senangnya menghibah orang. Wah, ini harus segera perbaiki. Atau mungkin penyakit lisan yang lain, mungkin namimah, mungkin kadzib, mungkin asyakwa, atau mungkin dari jalur ini. Tidak memperdulikan prinsip halal dan haram. Ya, dan ini merupakan perkara yang penting. Ya, ini merupakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu adalah disebutkan Abdullah bin Mubarak, husnul khuluq fi salati khisal. Yang namanya akhlak yang mulia itu pada tiga perkara. Ya. Jadi akhlak yang mulia itu bukan sekedar kalau bicara lembut, halus, ya. Nah, kalau lembut, halus tapi isinya ghibah, ya bukan halus namanya ya. Hangus namanya Ustaz, ya. Hangus bukan halus. Maksudnya sih halus, pelan tapi isinya apa? Namimah, itu bukan akhlak yang mulia. Abdullah bin Mubarak menyebutkan di antara akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu pada tiga perkara. Yang pertama, ijtinabil maharim. Menjauhi, menghindari hal-hal yang haram. Menghindari al-maharim, hal-hal yang diharamkan oleh agama. Wa talabil halal. Mencari harta yang halal. Ya. Di samping menghindari hibah, namimah, syakwa, kadzib, dusta dan selainnya, termasuk akhlak yang mulia kata Abdullah bin Mubarak adalah talabil halal, mencari rezeki yang halal. Wa tawsi'ati 'alal 'iyal, memberi kelonggaran kepada keluarga. Ya. Memberi tawsi'ah, kelonggaran. Kelonggaran kepada keluarga. Iya, kepada istrinya, mau beri nafkah, mau menolong, mau membantu, ya. Istrinya lagi kerepotan, ya. Anaknya rewel, enggak ada yang nyuci. Nah, kita turun tangan. Apa itu? Menolong. Begitu ya? Iya. Nah, tausial iyal, mau membantu kerabat keluarga. Ya. Ibu kerepotan, minta pertolongan, kita punya kesempatan, kita tolong. Itu namanya akhlak yang mulia. Husnul khuluq, kata Abdullah ibn al-Mubarak, pada tiga perkara tadi. Menghindari yang haram, mencari yang halal, dan memberikan kelonggaran kepada keluarga. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, maka jangan sampai kita mengikuti bujukan dan rayuan setan. Kenapa? Setan, iblis, kalau diikuti keinginannya, tidak lain keinginannya iblis dan setan adalah kita agar bisa jadi temannya di neraka. Ya. Dan dia setelah berhasil menggoda kita, menghibah, menamimah, dan sekian banyak hal-hal yang tercela dalam agama ini, maka atau mengajak kita berbuat kesyirikan kepada Allah, kekufuran kepada Allah, Allah menceritakan di dalam Al-Quran, Surat Ibrahim ayat 22. Bagaimana ketika sudah dihisab, diputuskan. Diputuskan oleh Allah al-jannah wan-nar. Bagi hisab, diputuskan jannah wan-nar. Maka syaitan berlepas diri pada hari kiamat dari orang yang mentaatinya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku juga telah menjanjikan kepada kalian. Fa akhlaftukum. Maka kalian pun menyelisihi janji itu. Apa yang terjadi? Disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 22. Allah katakan di sini, "Fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum." Ketika setan diputuskan keputusannya di hadapan Allah, sudah dihisab, yang masuk surga, masuk surga, yang masuk neraka, masuk neraka. Kemudian Allah menyatakan bahwasanya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan dengan sebuah janji, dan aku pun menyelisihi janji itu. Ternyata apa kata setan? Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Sekali-kali tidak. Aku tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Aku tidak memiliki kekuatan apapun atas kalian, wahai manusia. Ya, yang punya kekuatan itu Allah. Ya, illa an da'autukum, melainkan sekedar aku menyeru kamu. Fastajabtum li, lalu kamu pun mematuhi seruanku. Ya. Saya kan cuma ngocok-ocoki, ngajak-ajaki, salah kamu. Gitu ya. Nah, sudah demikian kata setan, "Fala talumuni wa lumu anfusakum." Janganlah kamu mencerca aku. Lalu yang disuruh dicela siapa? Akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Salahmu dewek, kata orang sini. Salahmu sendiri. Tak ajak mau. Sekarang masuk neraka, ya urusanmu. Begitu ya? Iya. Masya Allah. Ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihiyya. Kata setan, aku sekali-kali tidak dapat menolongmu. Oh, dulu janjinya nemen. Mati bareng-bareng tak bela ya. Giliran sudah dihisab, dihitung antara jannah wan nar sudah diputuskan, ternyata setan mengatakan wa ma ana bimusrihikum. Duh, aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Ya udahlah, kita saling bertanggung jawab dengan perbuatannya masing-masing. Inni kafartum, inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Kata setan, sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, yaitu dikala kalian mempersekutukan Allah dengan menggunakan aku. Karena ada orang yang nyembah setan, sehingga mereka berbuat syirik kepada Allah setelah diajak oleh setan, sehingga manusia menyembah setan. Dan pada hari kiamat nanti setan pun mengatakan inni kafartu bima asraktumuni min qablu. Demikian Allah kisahkan dalam surat Ibrahim ayat 22. Ya, semoga ini dengan berakhirnya pembahasan penyakit-penyakit lisan, ya, semoga akan menjadi cambuk, jadi pelajaran bagi yang membaca dan bagi yang mendengar, dan semoga menjadi barokah ilmu yang bermanfaat, ya. Dan menjadi amal sholah yang ditimbang di sisi Allah dengan timbangan yang berat. Dari awal sampai akhir pembahasan ini, barangkali ada kesalahan dan kekurangan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, semuanya adalah dari kelemahan pribadi kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita mohon ampun dengan segala kesalahan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahu hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.